Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat bersaksi dan ahli ilmu pun bersaksi. Allah menyebutkan di sini setelah Allah, setelah malaikatnya adalah ahli ilmu. Ya, para ulama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa matinya seorang ulama itu adalah lubang yang tidak bisa diganti, tidak bisa ditutup. Ya. Musibah yang tidak bisa diganti. Dan kata Rasulullah, najmun tumis, ia bagaikan bintang yang jatuh. Matinya seorang ulama itu, matinya manusia satu kampung, satu kabilah, kata Rasulullah, wa mautu kabilah ya aisar min mauti alimin. Matinya satu manusia ya di sebuah kampung atau satu kabilah itu lebih ringan di sisi Allah daripada matinya satu orang ulama. Ya, karena merekalah yang menyeru manusia kepada petunjuk. Mereka terus sabar menghadapi berbagai macam gangguan dan rintangan. Mereka menghidupkan dengan kitab Allah orang-orang yang telah mati hatinya. Mereka membimbing dengan cahaya Allah orang-orang yang telah buta matanya. Berapa banyak orang yang telah tersesat jalan, ditunjuki oleh para ulama. Berapa banyak orang yang telah menjadi mangsa-mangsa iblis itu telah diselamatkan oleh para ulama. Fama ahsana atharahum ala an-nas wa aqbaha atharan nasi alaihim. Betapa baiknya, betapa bagusnya pengaruh para ulama terhadap manusia. Namun sayang, betapa buruknya sikap manusia terhadap para ulama. Ya, para ulama berusaha membimbing mereka kepada kebaikan, kepada surga. Membimbing manusia agar menapaki jejak-jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sayang, ya sikap manusia terhadap para ulama malah menyepelekan, malah menuduh, malah berbagai macam cercaan ditujukan kepada mereka. Ya subhanallah. Maka para ulama itu masya Allah ya akhi. Ya dengan kesabaran mereka dan ilmu mereka yang dalam, sehingga mereka sampai kepada derajat imamatun fiddin. Sebagaimana Allah berfirman, waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan Allah dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin agama ketika mereka sabar dan mereka betul-betul yakin ya dengan ayat-ayat kami. Wa yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka berusaha meniadakan dari kitabullah ini perubahan orang yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Ya. Mereka berusaha membela kitabullah dari pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Mereka berusaha membela kitabullah dari penafsiran orang-orang yang bodoh. Ya, para ulama terus membela Al-Quran dan Sunnah menyibukkan waktunya. Ya, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya, hari-harinya mereka isi untuk apa? Untuk membaca, untuk menggali ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan cahaya Sunnah. Itulah para ulama ikhwatul Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ya, akan membawa ilmu ini dari setiap generasinya adalah orang-orang yang adilnya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, kata Rasulullah. Mereka yang akan meniadakan dari kitabullah perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebihan. Wa intihalal mubtilin, dan pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Wa ta'wilal jahilin, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Itulah para ulama. Mereka berjihad dengan ilmu, dan ini adalah seagung-agungnya jihad. Sebab jihad dengan ilmu itu tidak ada yang dapat melakukannya kecuali para ulama. Adapun orang-orang bodoh, orang-orang awam tidak bisa berjihad dengan ilmu. Para ulama lah yang dapat menolak syubhat. Ya, membantah syubhat

Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, dan ini pula berakhir. Ya, sudah selesai pembahasan kitab ilmu. Kitab ilmu usul bidah. Dan insyaAllah akan kita bahas kitab yang lainnya. Baik, demikian ikhwatal Islam. Akhir dari pembahasan kitab ilmu usul bidah. Yang pada kesempatan pagi hari ini disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafizahullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 0218236543. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Dari Abu Zahra Gunung Putri ini. Silakan. Pak Was, Cik Badru. Iya, silakan. Antum semua khair ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mulai awal tahun 90-an tuh ada pemikiran baru masuk ke Indonesia. Apa itu, yang dibawa oleh Yusuf Kordowi itu, masalah fikul waki itu loh. Nah, itu ternyata Masya Allah, itu rusak banget itu. Terus sekarang ini masyarakat Indonesia umat Islam banyak yang digandrungi oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal Yusuf Kordowi itu dia tidak suka dengan hadis mengenai perpecahan umat yang 73, yang 72 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Nah, intinya adalah saya minta tolong Syekh Badru memberikan sinopsis yang intinya adalah nasihat bagi para pendengar Radio Roja yang masih suka baca bukunya Yusuf Kordowi begitu. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya, sesungguhnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Kordowi memang banyak sekali. Penyimpangan-penyimpangannya sehingga para ulama ia menulis dalam kitab-kitab yang banyak mengenai ya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Kordowi dalam rangka memperingatkan umat Islam dari bahaya penyimpangan seperti itu. Ya, banyak sekali dan sudah diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia seperti membuka apa Kasful Litham, demikian pula timbangan pemikiran Yusuf Dr. Yusuf Al-Kordowi, banyak gitu yang disebutkan. Jelas ya, kewajiban kita hanyalah rujuk kepada apa yang telah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya, mengikuti ulama-ulama terdahulu yang sudah mati, yang tabi'in, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama setelahnya, ya, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Bukhari, dan ulama-ulama setelahnya, ya, seperti Imam Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan ulama-ulama dari zaman ke zaman itu lebih baik, ya, lebih selamat, dan itu yang diperintahkan oleh para ulama kita. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat, ulaika ashabu Rasulillah." Siapa yang ingin mengikuti, maka ikutilah orang yang sudah mati, yaitu para sahabat Rasulullah. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya dan paling ringan ya bebannya. Ya, wa aqwamuhum hadiyah, dan yang paling lurus petunjuknya. Mereka adalah kaum yang diberikan oleh Allah ya nikmat untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti mereka lebih selamat kita. Iya. Adapun yang disebut dengan fikih waqi yang didengung-dengungkan banyak oleh orang-orang harakah di zaman sekarang ini memang sangat berbahaya ya untuk para pemuda. Sebab ya bukan kita ini menolak akan adanya fikih waqi. Karena fikih waqi yang dimaksud oleh mereka ternyata yaitu mengikuti kabar-kabar ya kontemporer, sehingga akhirnya selalu mereka menghabiskan waktu untuk melalap koran-koran. Ya, setiap hari bisa khotam koran, tidak pernah khotam Quran. Akhirnya mengikuti kabar sementara mereka sendiri orang-orang yang tidak punya ilmu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya menghukumi dan memvonis serta memberikan sikap-sikap sesuai dengan perasaan dia, ilmu dia yang dangkal. Ya, ini berbahaya sekali ya. Sementara fikih waqi yang dipahami oleh para ulama adalah memahami ya suatu permasalahan sesuai dengan kenyataan lalu dihukumi sesuai dengan ya ijtihad, artinya dalam artian istimbat dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, disertai dengan ilmu-ilmu alatnya. Ya, untuk memahami suatu pemahaman, misalnya hukumnya jual beli saham, ya, bagaimana? Maka para ulama harus memahami dulu waqi'nya. Situlah yang disebut dengan fiqh waqi', ya. Kenyataannya bagaimana, tata caranya, sehingga jelas dulu, setelah itu baru dilihat, ya. Dari apa? Dari sisi Al-Quran dan hadisnya, istimbat-istimbatnya, kemudian kias-kiasnya. Dari situ kemudian disimpulkan apakah itu halal atau haram. Makanya para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka sebuah kaidah, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih, menghukumi sesuatu itu cabang dari penggambaran yang jelas dahulu. Artinya, ya, sebelum kita menghukumi, kita harus jelas dulu permasalahannya. Dan itu hanya dilakukan oleh orang ulama-ulama yang sudah sampai kepada derajat ijtihad, ya akhi. Yang sifatnya kontemporer, makanya Imam Ahmad melarang murid-muridnya untuk berfatwa dalam masalah-masalah mustajaddat kontemporer. Bayangkan, Imam Ahmad melarang murid-muridnya. Antum sendiri tahu siapa murid-muridnya Imam Ahmad. Ya, murid-muridnya Imam Ahmad, antum sendiri tahu siapa. Ya, Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Dilarang oleh Imam Ahmad untuk berfatwa dalam masalah-masalah yang sifatnya mustajaddat kontemporer. Apalagi tah kita. Apalagi tah orang-orang yang awam, pemuda-pemuda yang begitu semangat untuk mengikuti, ya, koran-koran dan kabar-kabar realita yang ada dengan klaim fikih waqi'. Dengan apa mereka bisa menghukumi? Dengan apa mereka bisa mensikapi? Sementara mereka bahasa Arabnya tidak faham, ataupun bisa bahasa Arab tapi tidak faham pula tentang hakikat daripada usul fikih, kaidah fikih dan yang lainnya. Kalaupun sudah belajar usul fikih pun, mereka pun tidak memahami untuk bagaimana menggunakannya. Subhanallah, ya, kerusakan terjadi akibat seperti itu. Ya, terlalu memperhatikan masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, sementara ia lupakan yang sifatnya itu ada lebih prinsip, lebih penting, lebih urgen mempelajari tentang akidah tauhid, mempelajari tentang hakikat, tentang ibadah Rasulullah. Demikian pula ilmu-ilmu alat yang bisa kita menyampaikan kepada apa, ya, ilmu yang sahih dan pemahaman yang sahih. Naam. Baik, kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Tambun, Pak Sutoro. Silakan Pak. Ustaz Badru. Yeah. Kemarin saya ke Lampung, keliling ke Lampung, memang alangkah susahnya untuk mencari. Saya sholat di dua masjid agung di Lampung, mereka juga itu banyak yang bid'ahnya banyak, Ustaz Badru. Saya di Tambun ini sebagai pembina di masjidnya. Masjid itu yang dulu tuh dulu tidak, karena ganti DKM. Sekarang ini yang dilakukan di kunut subuh. Terus habis sholat salaman berjamaah, kenceng-kenceng gitu kan. Kalau adzan masjid dua kali diselingi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus untuk sholat imam tuh saya bilang jangan di bawah mata kaki kainnya, nggak mau juga. Kalau pakai jenggot juga dikira malah kita teroris. Terus termasuk orangnya pada perokok. Peringatan Maulid Nabi juga saya kasih itu jangan, karena pegantilah dengan tablik akbar. Ya, kita katakan, wah, ini beda akidah gitu. Terus terang saya udah enggak sanggup, saya tarik masjid di Dewan Dakwah, Ustaz. Saya ke Dewan Dakwah. Nah, apa yang saya sebutkan ini itu apakah jenis-jenis bid'ah, Ustaz? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan yang antum sebutkan itu dari jenis-jenis bid'ah yang jelas kebid'ahannya. Ya. Maka kewajiban kita, ya akhi, untuk mengobati sebuah penyakit, karena ini adalah penyakit. Harus kita lihat akarnya. Akarnya apa? Kenapa? Bisa jadi, ya, karena fanatik mereka terhadap mazhab. Bisa jadi karena terlalu husnudzon terhadap kiai-kiai mereka dan pendahulu-pendahulu mereka. Bisa jadi karena mereka tidak memahami bagaimana berdalil dari Al-Quran dan hadis. Sehingga banyak syubhat yang ada di kepala mereka. Disinilah kita mulai harusnya. Kita fahamkan dulu, ya, bahwa kewajiban kita adalah berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak boleh kita membeo kepada seorang ulama pun. Ulama, ya tetap kita hormati. Tapi kita ikut ulama yang sesuai pendapatnya dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini kita pahamkan dulu kepada mereka. Kalau mereka sudah paham itu baru antum membahas yang lainnya. Sebab, ya kalau antum ya membahas langsung bid'ah-bid'ahnya tanpa memberikan kaidah-kaidahnya terlebih dahulu, terkadang mereka tidak mau terima. Tapi kalau kita sebutkan dulu kaidahnya begini, ya pondasinya begini loh, ya terus kita fahamkan dulu masalah itu. Kalau mereka sudah sepakat dengan kita bahwa memang harus begitu, baru kita masuk kepada permasalahan-permasalahan sedikit demi sedikit. Jadi kalau misal langsung kita habiskan langsung bid'ah-bid'ah itu, siapa yang mau terima? Terkadang mereka tidak akan mau terima, sebab mereka menganggap itu baik. Mereka menganggap bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang ya sesuai dengan akal mereka dan yang lainnya, karena tidak faham tentang kaidah tentang bagaimana tata cara memahami agama ini sebetulnya. Maka ini ya nasihat saya terhadap antum dan ana juga dalam masalah kita berdakwah kepada Allah. Coba kita lihat di akarnya, kenapa akarnya ini. Kalau sudah akarnya sudah kita fahami, oh ternyata dia itu melakukan karena fanatik, dia tidak fahamnya dia bagaimana tata cara memahami agama, dari situlah dia dulu kita habiskan. Ya, kita fahamkan, kita jelaskan. Kalau mereka sudah faham dan sudah jelas, dari situ kemudian kita mulai membahas sedikit demi sedikit. Ya, wallahu a'lam. Nah, kembali di lain telepon untuk yang ketiga. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Ustaz, saya Ibu Wati dari Jakarta Timur. Silakan. Besok ini Ustaz hari Minggu, saya ada undangan. Itu saudara saya itu hamil 4 bulan, lalu saya diundang untuk datang ke tempat dia. Apakah itu bid'ah atau bukan, Ustaz? Acara apa, Bu? Acara dia hamil 4 bulan. Katanya sudah biasa begitu kalau 4 bulan kita dipanggil, nanti ada ceramah gitu. Gimana, Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelas acara hamil 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan atau ini semua tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un, tidak pula sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4, tidak pula ada dalam kitab-kitab fikih para ulama. Semua ini diada-adakan. Maka kalau ibu datang ke sana dalam rangka ya menegakkan hujjah, ya dalam rangka menjelaskan baik dengan kaset ataupun kitab ukuran yang lainnya, ya bahwasanya perkara itu tidak pernah dicontohkan, itu bagus, nggak jadi masalah. Tapi kalau ibu datang ke sana hanya sebatas untuk meramaikan acara bid'ah seperti ini, ya Allah berfirman, wala ta'awan wa alal ismi wal udwan, janganlah kalian saling tolong menolong, ya saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Nah, kemudian dari pertanyaan di pesan singkat kita angkat. Ustaz, bagaimanakah cara yang terbaik untuk menjelaskan kepada orang awam bahwasannya tidak ada bid'ah hasanah dan semua bid'ah itu tercela? Memang akhi, kalau orang awam menghadapi mereka dengan secara ilmiah mungkin tidak faham dia. Maka kita harus berbicara dengan gaya bahasa orang awam. Coba saja ya, antum kalau misalnya berbicara dengan orang awam, kata mereka, ini kan bid'ah hasanah, tanya kepada orang awam, hasanah itu apa ya? Oh baik. Baik, tanya lagi kepada dia, baik menurut siapa? Baik menurut kiai, masya Allah. Baik menurut siapa? Al-Quran dan hadis atau Allah dan Rasulnya? Kalau mereka mengatakan baik menurut Al-Quran dan hadis atau Allah dan Rasulnya, kita katakan mana dalilnya? Kalaulah itu baik, tentu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Contoh Rasulullah sudah sampaikan semua kebaikan yang sifatnya agama ini. Karena sudah kita jelaskan, ingat ya bahwa bid'ah itu seputar ibadah, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia ya pada asalnya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, kita jelaskan kepada dia. Kalau dikatakan oh baik menurut kiai saya, kiai antum itu pembuat syariat atau bukan? Ya. Boleh jadi dipandang baik oleh manusia, tapi di sisi Allah tidak baik. Baik menurut kita belum tentu di sisi Allah baik. Tidak baik di sisi kita belum tentu tidak baik di sisi Allah. Ya. Artinya di sini harus kita pahami bahwa kewajiban kita memandang baik atau buruk itu harus dikembalikan oleh kepada pemilik syariat, yaitu Allah ya subhanahu wa ta'ala. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ya dengan lisan beliau dan perbuatannya. Nah. Baik. Dari pesan singkat kembali masih kita angkat. Ustaz, bagaimanakah apabila kita menceritakan kebaikan atau amalan kita kepada anak kita ya agar dia mau meniru hal-hal yang kita lakukan? Apakah termasuk ke dalam riya dan bisa menghilangkan pahala ibadah tersebut? Tidak, insyaallah. Ya, kalau memang tujuannya demikian, karena berapa banyak para sahabat yang menceritakan tentang ya perjalanan hidupnya seperti Salman Al-Farisi menjelaskan tentang perjalanan hidupnya bagaimana ia dapat hidayah terus ya secara panjang lebar, bukan dalam rangka ingin riya tapi untuk diambil padanya ibrah dan pelajaran. Dan kalau memang demikian itu masuk maslahatnya besar ya supaya anak kita bisa meniru, itu bagus. Nah. Nah, kita akan kembali di line telepon 0218236543. Baik, terputus. Kami persilakan bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Dari Ayi Ahmad di Matraman. Silakan, Bapak. Mau tanya, Ustaz. Ana punya rekanan bisnis itu udah seorang bapak-bapak ya, baik hubungannya baik sama ana udah beberapa tahun. Kemudian waktu kita bicara diskusi ternyata pemikiran dia itu mencaci maki para sahabat, Ustaz. Masya Allah. Nah, ana kan geram gitu, Ustaz. Tapi ana udah hubungan baik sama dia udah lama. Nah, itu gimana sikap ana, Ustaz? Dia, ana kan sering ngasih hadiah, dia juga sering hadiah ke ana gitu. Tapi dia sikapnya baik sama ana, Ustaz. Iya. Itu aja, Ustaz ya. Waalaikumsalam. Orang yang mencaci maki para sahabat, sebagian ulama mengkafirkannya seperti Imam Malik. Ya, karena Rasulullah SAW melarang kita untuk mencaci maki para sahabat. La tasubu ashabi, jangan kalian caci maki para sahabat. Walladzi nafsi biyadi, demi diriku yang di tangannya. Ya, law anfaqtum misla uhudin zahaban ma balagha mudd ahadim wala nasifah. Kalau kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sampai kepada derajat infak mereka satu mud atau setengahnya. Ya, maka antum wajib barok kepada dia. Maka ya, hubungan bisnis antum dengan dia boleh-boleh saja sebatas masalah duniawiah, tapi dalam masalah agama lah. Ya, tidak ada sama sekali. Maka antum tidak boleh membuka dialog masalah agama dengan dia, karena antum tidak punya ilmu dalam masalah ini dan bisa terseret kepada syubhatnya dia. Tapi kalau misalnya antum memutuskan hubungan bisnis dengan dia dan mencari hubungan bisnis yang lain dengan yang ahlu sunnah, itu lebih baik dan lebih menyelamatkan agama antum. Naam. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Iya. Mau nanya ini, Ustaz, saya punya sepupu ya, dia Syiah ya. Tapi kalau setiap ketemu itu selalu mengajak apa diskusi masalah agama ya. Sampai suka memberikan hadiah buku-buku Syiah ke saya. Cuman yang menjadi masuk subhatnya ke saya itu melihat keyakinan dia terhadap Syiah itu jadi subhatnya masuk. Nah, berhubungan dengan yang tadi itu batasan duduk-duduk dengan ahli bid'ah itu sejauh mana ya? Hmm. Kalau dia saudara kan otomatis sering ketemu ya. Hmm. Apakah mendengarkan ceramah dari orang bid'ah nggak boleh atau silaturahim ke orang-orang seperti itu juga tidak boleh? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya bahwa masalah mudarat terhadap agama tidak melihat apakah dia saudara ataupun ya bukan saudara. Selama dia itu mudarat untuk agama kita dan bisa merusak akidah kita, kewajiban kita adalah meninggalkan dia. Apalagi berdiskusi seperti yang ibu lakukan tadi, sehingga akhirnya syubhat-syubhat itu masuk ke dalam hati ibu. Sudah saya sampaikan dari perkataan Imam Syaukani dan Fathul Qadir tentang penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Ya. Apalagi berdiskusi dengan mereka dalam keadaan ibu tidak mempunyai kekuatan hujah untuk membantah syubhat mereka. Maka, ya, tutup ya semua apa yang namanya diskusi-diskusi itu. Kalau dia mau mengajak diskusi, tidak kita layani dengan dia. Sebab seperti itu hanya akan merusak agama kita karena kokohan ilmu kita dalam menolak syubhat-syubhat seperti itu. Ya. Maka kewajiban kita adalah lebih menyelamatkan agama kita. Ya, sekarang mana yang lebih besar? Ya, selamatnya agama kita atau ya langgengnya hubungan kita dengan dia? Kalau kita ini dihadapkan pada dua ya sikap, dua-duanya mudorot, maka mana yang harus kita ambil? Tentu yang paling ringan mudorotnya, dan tinggalkan mudorot yang lebih besar. Ya. Kalau kita bergaul terus dengan dia, menyebabkan agama kita rusak. Kita pun terkena syubhatnya, ini pemikiran-pemikiran yang sesat dia. Ini mudorotnya besar sekali, karena akidah kita yang rusak, agama kita yang mudorot. Tapi ketika kita tidak bergaul dengan dia, agama kita selamat, tapi ada mudorot lain. Kita jadi renggang dengan dia. Maka kalau memang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan salah satunya, ambil yang paling ringan daripada mudorot itu. Ya, ibu ambil yang lebih ringan daripada mudarat itu. Naam. Baik, kita akan kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Yos dari Pegalang. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam berdakwah kadang-kadang ya tentunya harus mempunyai ilmu. Iya. Harus ada ilmunya. Mm-mm. Tapi apakah salah kalau misalnya kita berdakwah itu tentunya nggak langsung, artinya to the point, harus begini, nggak boleh begini, harus begitu, nggak boleh begini misalnya. Nah, tentu saja orang awam, artinya ahli bidah yang biasa melakukan itu tentunya agak sedikit nggak setuju gitu. Iya. Nah, jadi saya cuma ingin menyampaikan apakah ini dibenarkan atau tidak. Iya. Yang jelas bagaimana caranya agar supaya apa yang kita sampaikan ini teman-teman bisa terima. Nah, gitu. Contohnya aja gini, Ustaz, maaf. Ada yang bilang ini, itu saya bilang kalau at-tahiyat itu tangannya digerak-gerakkan. Ada yang nyeletuk, gerak-gerakin badan 3 kali itu batal. Dia bilang gitu. Nah, tentu saja hal-hal yang seperti ini kita harus membawa kepada hal-hal yang mungkin yang soft gitu loh. Yang slow, yang pelan, tapi pasti. Dan akhirnya mereka mengikuti apa yang disunahkan oleh. Bapak jawab gimana? Saya bilang itu ada dalilnya, harusnya begini, itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah dan sebagainya. Tapi itu perlu waktu yang memang cukup lama, karena merubah sesuatu yang kebiasaan lah taruh begitu untuk menjadinya. Dibilang kita ini yang baru, padahal yang baru dia gitu. Nah, jadi perlu ilmu. Sehingga kita perlu slow lah, artinya soft gitu, artinya jangan terlalu mengklaim bahwa wah itu salah, wah antum nggak boleh begitu, wah itu bidah. Barangkali hal-hal yang seperti ini kurang tepat begitu. Jadi kita harus pelan-pelan. Bagaimana? Nah, terima kasih, Pak. Itu bagus sekali ya. Sudah saya jelaskan juga tadi dari awal bahwa menghadapi ahli bidah harus difahamkan dulu kaidahnya. Tidak bisa langsung kita bahas ini bid'ah, ini. Sebab mereka tidak akan terima. Iya. Tapi kalau kita fahamkan dulu tentang kaidahnya, bagaimana memahami agama ini, bagaimana memahami dalil, bagaimana ini, dia akan faham sendiri insya Allah. Makanya disinilah pondasinya harus kita kokohkan dulu. Kita belajar tentang kaidah-kaidah agama. Kita belajar tentang hakikat daripada bid'ah itu sendiri, apa kaidah-kaidahnya yang berhubungan dengan itu. Sehingga ya ketika kita berbicara pun kita berikan patokannya begini loh, Mas. Ya. Nah, sebutkan dalilnya, patokannya begini, caranya menempatkan dalil begini, gini. Syukur-syukur kita punya pengetahuan dalam tentang pendapat-pendapat para ulama. Kita sebutkan pendapat ulamanya gini. Masya Allah, secara ilmiah jelas, tegas. Ya. Adapun sebatas saya itu enggak boleh bid'ah. Loh. Ya, orang mungkin kalau dijadikan seperti itu dia akan menolak langsung, dia akan lari. Ya, sebab masalahnya dia tidak punya patokan, dia tidak punya pondasi yang jelas. Makanya apa yang terjadi? Yang keluar adalah egonya, yang keluar adalah fanatiknya, yang ada adalah taklidnya. Ya, sampean ini siapa? Kamu itu siapa? Guru saya ini bukunya bejubel, ini dalilnya buku kan gitu. Makanya seperti ini menghadapi orang awam harus kita ini ya bijak, dan juga harus ya difahamkan tentang kaidah bakunya bagaimana. Makanya orang-orang yang ingin mendakwahkan orang-orang awam tentang masalah bid'ah, dia harus juga menguasai tentang kaidah-kaidahnya bagaimana seharusnya dan bagaimana sebetulnya. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari saudara Aldianto di Jari Asi. Ustaz, apakah semua amalan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu dihukumi bid'ah, Ustaz? Dan siapakah yang berhak menilai suatu perkara itu bid'ah? Dan apa takaran atau syarat untuk menilainya? Pertama ya, saya anjurkan antum untuk silakan mengcopy ya kajian saya tentang ilmu kitab ilmu usul bidah itu, dan itu ada di website-nya. Itu saya sebutnya sudah saya jelaskan semuanya. Di dalam kitab tersebut tentang masalah-masalah yang dipertanyakan tadi. Yang harus antum pahami bahwa yang berhak untuk menilai sesuatu itu bid'ah atau bukan itu adalah hanyalah orang-orang yang menguasai dua perkara. Itu sudah saya bahas dulu. Yang pertama yaitu orang yang betul-betul mendalami dan betul-betul dalam ya pengetahuan tentang hadis-hadis Rasul ya, dan sunnah-sunnah Rasul. Yang kedua adalah menguasai betul tentang ilmu usul bidah. Mereka lah yang berhak untuk menilai sesuatu itu bid'ah atau bukan. Maka orang awam yang tidak pernah belajar seperti itu ya tidak berhak. Ya, maka kita rujuk kepada para ulama yang memahami yang demikian. Adapun amalan-amalan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kita lihat amalan ini masalah apa dulu. Kalau masalah ibadah, yang namanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah, pada asalnya haram. Maka kalau ternyata amal ibadah itu tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis dan tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak pula para sahabat, maka ini jelas bid'ah. Tapi kalau misalnya amalan itu hubungannya dengan dunia, ya antum tidur, antum berbuat apa, itu yang sifatnya duniawi, ya pada asalnya boleh-boleh saja. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Ya tidak boleh kita haramkan dahulu sampai ada dalil. Inilah, disinilah patokannya, kaidahnya. Sehingga kalau antum faham kaidah seperti ini, insyaAllah antum akan tahu bagaimana memahaminya. Nah. Kemudian dari Pak Sumarji di Bekasi, Ustaz mohon dijelaskan kembali mengenai hadis yang artinya barang siapa mengadakan sunnah hasanah dan seterusnya. Kemudian juga yang artinya barang siapa yang mengadakan sunnah sayyi'ah sampai seterusnya. Karena hadis ini sering dijadikan sebagai dalil atau pembenaran adanya bid'ah hasanah. Jelas pemahaman ya terhadap dalil akan adanya bid'ah hasanah sebuah pemahaman yang rusak juga, dan itu sudah saya jelaskan sekali lagi ketika saya membahas kitab ilmu usul bid'ah itu. Bahwa ya sebab burut daripada hadis itu tidak mendukung. Sebab-sebab burutnya hadis itu adalah ketika ada orang-orang dari Banu Mudhar datang ke kota Madinah dalam keadaan mengenaskan keadaan mereka, sehingga Rasulullah SAW merasa kasihan dan iba kepada mereka itu. Terlihat kefakiran dan kebutuhan mereka sangat, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah sholat, ya berkhutbah, hendaklah seseorang sedekah dengan dirhamnya, dinarnya, dengan bajunya. Ya, maka kemudian ada seorang ansar membawa, ya, harta yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka melihat itu Rasulullah SAW pun berseri-seri wajahnya dan berkata, barang siapa yang membuat hasanah, apa sunnah yang hasanah? Sedekah di sini ya diada-adakan atau sesuai dengan syariat? Jadi sunnah yang hasanah di sini artinya yang sesuai dengan syariat, bukan yang diada-adakan, ya akhi. Maka ya, dengan sabab burut itu kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan sunnah hasanah di sini itu bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi ia adalah sunnah yang telah baku, yang telah tetap dari pemilik syariat ini. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Perumnas 3 dengan Pak Heri. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mohon penjelasannya. Ini sampai saat ini masih tanda tanya masalah doa, Pak. Ini doa imam ini yang benar ini mengangkat tangan atau tidak, Pak, dengan sendiri? Doa imam. Ya, imam ini. Setelah salat fardu maksudnya. Setelah para fardu, karena ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Nah, kemudian habis itu apakah waktu berdoa itu membalik lagi ke kiblat apa tidak? Karena saya lihat ada yang tetap menghadap makmum begitu. Terima kasih. Iya, baik. Silakan. Pertama, kalau kita melihat sunnah-sunnah Rasul dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat itu ya mengucapkan Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau membalikkan menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Ya, beliau berzikir subhanallah 33, alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu beliau pergi. Ya. Dan tidak pernah ada satupun nukilan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika setelah salat itu mengangkat tangan ya ketika berdoa. Memang ada doa-doa yang diajarkan Rasul kepada sebagian sahabat seperti doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika itu Rasul bersabda kepada Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuka fillah. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Jangan kau tinggalkan di belakang salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Namun para ulama berikhtilaf dubur di sini apakah setelah salat apakah ya sebelum salam. Syekhul Islam Taimiyah merajihkan lebih baik sebelum salam. Karena itu dikarenakan karena tidak pernah ada satu pun nukilan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat, setelah zikir, beliau menghadap lagi ke kiblat kemudian berdoa. Kalaulah itu ada nukilan, tentu sudah dinukil oleh para sahabat. Ketika tidak ada satupun nukilan, sementara itu masalah yang sifatnya setiap hari Rasulullah melakukan, ya sholat fardu, itu menunjukkan itu tidak disyariatkan. Ya. Lebih-lebih, ya, doa yang dipimpin oleh imam. Ini tidak ada satupun dalil, tidak pernah sahabat melakukannya, tidak pula para tabi'in. Maka para ulama, ya, menyatakan bahwa itu perkara yang diada-adakan. Nah, kita angkat pertanyaan kembali dari nelfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Dari Karet Pak. Silakan. Ini Pak, saya mau nanya. Saya baca di buku Sirajuddin Abbas, dia mengatakan di dalam buku tersebut tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah bersifat qadim. Di situ dikatakan bahwa pendapatnya Ibnu Taimiyah itu menyimpang. Bahwa Allah bersifat qadim. Saya katakan bahwa Ibnu Taimiyah tidak pernah mensifati Allah dengan qadim. Itu bisa Bapak ya lihat dalam kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Majmu' Fatawa di jilid 5. Demikian pula Risalah Tadmuriyah dan beberapa risalah-risalah Ibnu Taimiyah yang lainnya. Makanya dusta kalau ya dia berkata bahwa Ibnu Taimiyah mensifati Allah dengan sifat qadim. Ya, justru Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sifat qadim itu termasuk sifat-sifat yang tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, sifat-sifat qidam itu termasuk sifat-sifat yang tidak ada dalilnya dari syariat Islam. Ya. Yang ada adalah hadis yang menyebutkan tentang sifat qadim yaitu wasultanil apa ketika doa masuk masjid itu auzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim. Itu sifat untuk sultannya. Adapun untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun hadis-hadis yang sahih. Maka Syekhul Islam Taimiyah tidak pernah menetapkan kepada Allah bahwa Allah punya sifat qadim. Ini dusta terhadap Syekhul Islam. Naam. Baik. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ya. Ustaz, saya pernah mendengar salah satu kiai yang berceramah pada acara Isra Mi'raj. Ia menyatakan bahwasannya ustaz-ustaz lulusan Madinah atau Yaman adalah para pemecah belah umat yang mereka sering sekali menyebutkan bid'ah dan sering menyalahkan ajaran yang tengah yang sekarang beredar di masyarakat. Kemudian saya yang mendengarnya langsung membantah dan menyatakan bahwasannya kiai tersebut adalah sesat. Menurut ustaz atau menurut syariat Islam, bagaimanakah perbuatan saya ini, apakah bisa dibenarkan? Tentu akhi ya, sikap antum ketika langsung membantah seperti itu di hadapan jamaah. Ya. Kalau emang ternyata hanya sebatas seperti itu, ya, klaim saja akan sulit ya. Tapi lebih baik, yang lebih baiknya antum tarik tangannya setelah ceramah. Kemudian dialog dengan dia, ya, empat mata. Antum tanya sisi-sisi kesalahannya apa. Kenapa antum katakan itu? Ya, kemudian masalah-masalah bid'ah yang kalau antum yang punya kemampuan, keilmuan yang kuat untuk berdialog dengan dia, itu bagus. Ya, yang jelas itulah tuduhan-tuduhan yang berusaha mereka lancarkan kepada orang-orang yang berdakwah kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah. Selalu dikatakan pemecah belah umat, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu juga dianggap tukang sihir, karena tukang sihir itu memecah belah antara suami istri, ya antara anak dengan bapak, dan yang lainnya. Makanya Rasulullah disebut sebagai tukang memecah belah. Demikian pula, ya orang yang berpegang kepada sunnah di zaman sekarang disebutnya tukang memecah belah. Fama asbahal lail bil barihah. Ya, sangat serupa ya di zaman ini dengan di zaman dahulu. Nah, baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz, ya berkaitan dengan fikih mengenai puasa Syawal Ustaz. Bagaimanakah hukum yang sebenarnya dari puasa Syawal ini? Puasa Syawal itu sudah saya jelaskan sunnah. Nah. Man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'a sittan min Syawal, ya, fa ka'annama shoma ad-dahr." Ya. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Itu hadisnya sahih. Ya. Maka berdasarkan hadis ini, maka bahwa puasa sunnah, apa puasa Syawal itu adalah termasuk yang disunnahkan. 6 Syawal itu. Nah. Baik, cukup Ustaz. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.